Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi azma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk pada suasana mengkaji ayat dalam satu hari satu ayat, yang mana kita di sini akan mengkaji masih tetap dalam surah Al-Furqan, yakni pada ayat 74. Sebagaimana isinya, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagaimana menyenangkan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Baiklah para pendengar RRI rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini telah hadir asatiz kita yaitu Ustadz Fadli dan Ustadz Zainal, yang mana beliau akan memberikan inspirasi berkaitan pada ayat yang kita maksud pada 74 ini. Kami persilakan. Ya, oke. Terima kasih kepada Ustadz Siamu. Ayat 74 adalah lanjutan dari ciri-ciri ibadur rahman. Bila terakhir kita mendengar bahwa ibadur rahman itu adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di waktu malam dan di waktu siang, dan dia juga memberi peringatan agar tidak menghadapinya seperti orang tuli dan buta. Maka di hari ini, di ayat 74 ini, orang yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, tentu saja juga menginginkan kebahagiaan tercurahkan di dalam keluarga dan terutama kepada pendamping hidupnya. Allah subhanahu wa ta'ala memulai ayat wallazina yaqulun, kemudian ada doa yang terkenal, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ini adalah doa para visioner, doa para pemimpin, dan doa bagaimana anak kita menjadi para pemimpin. Karena apa? Karena dia tidak saja menyelesaikan masalah diri dan keluarganya, tetapi menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu saja ketika komunitas muttaqin dipimpin oleh orang-orang muttaqin, maka terjadilah baldatun thayyibah, kota yang damai, kota yang makmur, kota yang sejahtera. Karena apa? Karena pemimpinnya sudah pasti bertakwa dan orang-orang di sekitarnya juga bertakwa. Ini terwujud dari keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang mendamaikan, menyejukkan, yang digambarkan dengan istri-istri dan anak-anak, qurrata a'yun, penyejuk mata. Keberhasilan itu dimulai dari rumah. Ketika Umar bin Khattab mengangkat seorang pemimpin, dan Umar bin Khattab waktu itu masih main kuda-kudaan dengan anaknya, sementara pemimpin itu berkata, Umar, kok bisa Anda seorang pemimpin main kuda-kudaan dengan anak Anda? Umar berkata, apakah Anda pernah melakukan itu? Tidak, saya sebagai seorang pemimpin tidak pernah melakukan itu kepada anak saya. Hari ini juga kamu saya pecat. Kata Umar, kenapa? Bagaimana dia memimpin rakyatnya dengan baik dan kasih sayang, sementara dia tidak pernah mengasihi dan menyayangi anaknya. Jadi keberhasilan pemimpin dilihat dari rumah tangganya. Bagaimana dia mau harmonis dengan pejabat, dengan kawannya, dengan anak buahnya, ketika dengan istrinya dia tidak pernah harmonis dan menyebarkan kasih sayang itu. Jadi ini adalah semangat doa agar kita menjadi pemimpin, dan kepemimpinan yang baik diwujudkan dari rumah tangga yang menyejukkan, mendamaikan. Ketika seorang istri berkata, wahai suamiku, jangan pulang ke rumah dengan harta haram. Itu karena apa? Karena memang istri kita adalah penyejuk mata kita. Wahai ayahku, berikanlah kepada kami makanan yang halal. Inilah yang disebut dengan pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ada Ustadz Syamu dan ada Ustadz Fadli untuk melanjutkannya. Sahabat inspiratif rahimakumullah, menarik di kajian kita di ayat 74 surah Al-Furqan, kita sampai pada sebuah terminal yang berbicara pada konteks ibadur rahman. Siapakah hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu? Kita sampai pada satu kriteria terminal yang cantik sekali, bahwa segala perbuatan kebaikan yang kita lakukan dan kita buat seharusnya mampu diterjemahkan dengan baik di atap rumah kita, di dalam rumah kita, baiti jannati, bahwa rumahku adalah surgaku. Begitu banyak orang-orang yang besar, begitu banyak bahkan mungkin asatiz dan ulama di kampung kita yang kalah bukan di luar, tapi di rumahnya. Begitu banyak bapak-bapak rajin baca yasinan di wirid. Di rumah siapa? Di rumah orang lain. Tapi tidak pernah membaca Al-Quran, lantunan Al-Quran di rumahnya. Jadi ketakwaan kita, keimanan kita, ibadah kesolehan kita jangan terlalu jauh dari radius rumah. Kita lebih soleh kalau di luar rumah bicara ibadah. Ustadz cakep kalau ceramah. Di masjid ketemu jemaah cakep. Tapi ketika sampai rumah, apakah juga melakukan pengajian yang sama dengan anak dan istrinya? Dengan generasinya? Sehingga tidak jarang banyak ustadz ya, yang menutup malu mukanya disebabkan keturunannya yang dinilai oleh orang-orang sekitar kaburomatan indallahi antakulu mala taf'alun. Jauh nih ceramah kesana kemari, tapi anaknya sendiri belum bagian dari proses agama yang baik itu. Maka ibadur rahman di sini menyimpulkan seperti yang sering kita dengar, ku amfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu. Maka di akhir waj'alna lil muttaqina imama, baru bicara pada fase yang lebih besar lagi. Persis yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya, Ustaz Dr. Zainal, bagaimana kemudian kepemimpinan imam saja, seorang khalifah yang akan memimpin sebuah wilayah, karena memberikan statement tentang bagaimana seorang khalifah besar Umar bin Khattab mampu bermain-main dengan anaknya, kuda-kudaan dengan cucu dan anaknya. Tapi kemudian yang bersangkutan tidak pernah melakukannya. Inilah yang menjadi permasalahan besar bangsa ini. Kita terlalu lihat jauh ke sana permasalahan, tapi ternyata permasalahan itu ada dalam diri kita. Itu yang pertama yang bisa kami tambahkan. Yang kedua adalah bahwa Allah, ikhtiar Allah, datang ke Allah. Doa is power. Doa adalah sebuah kekuatan yang hebat. Doa adalah sebuah langkah resolusi yang luar biasa. Datang ke Allah, ikhtiar maksimal, baru bersyukur lagi datang ke Allah. Bicara tentang keluarga, Nabi Ibrahim alaihissalam yang berpuluh-puluh tahun dalam sejarah, ada juga yang meriwayatkan ratusan tahun tidak punya anak. Apa yang beliau lakukan dalam setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap sholat doanya, Rabbi habni minas salihin, minta dianugerahkan keturunan yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Tapi doa dulu. Kita pelajari dari surah Ali Imran, bagaimana kemudian izqalati muratu Imran rabbih inni nazartu ma fi batni muharram fataqabbal minni. Masih dalam kandungan anak Ali Imran, istrinya berdoa kepada Allah, bernazar kepada Allah supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Dan kemudian lahirlah seorang Maryam. Wa inni samaituha Maryam. Begitu lahir, doa lagi. Wa'izuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Doa istri Imran untuk dijaga keturunan Maryam dan Maryam dari godaan syaitan. Pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan kekuatan doa ini kepada Allah terkait keluarga kita? Maka mulai saat ini, mari jadikan keimanan dan kesolehan kita masuk ke rumah kita dengan baik. Yang sering ngaji yasinan di luar sana, coba dibawa yuk masuk ke rumah kita. Dan mari mulai saat ini Bapak Ibu sekalian, Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 74 ini dari pembicara sebelumnya, narasumber kita, dapatlah kita memberikan sebuah inspirasi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sinyal kepada kita bahwasanya doa yang sangat memiliki sesuatu keseimbangan sosial adalah bagaimana kita mendapatkan pasangan hidup, pasangan berteman, pasangan beramanah untuk senantiasa tetap teguh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya juga inspirasi yang bisa kita lihat bahwasanya hari ini adalah gejala sosial hari ini tidak terlepas dari bagaimana keseimbangan dalam keluarga sendiri. Karena dalam agama menyemesankan bahwasanya bagaimana kita mampu menjadikan rumah kita itu memang bagian dari yang dipesankan kepada wanginya surga. Dan di sisi lain juga agama memesankan agar kiranya kita mampu menjaga sejumlah anggota keluarga kita dari api neraka. Mungkin demikian saja, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.